Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau lagu kuda kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu samaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kau engkau selalu. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Bersamaku. Kau namaku.